الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya barakallahu fikum, kita akan poin. Kita akan membaca pembahasan tentang tamyiz. Tamyiz tentang maf'ul lahu. Maf'ul lahu ada beberapa nama, di antara juga disebut dengan maf'ul li atau maf'ul min ajlihi atau maf'ul li ajlihi. Nah, jadi katakan maf'ul apa? Maf'ul lahu, maf'ul li ajlihi, dan juga maf'ul min ajlihi. Qala hadartu hubban lin nahwi. Aku hadir karena cinta terhadap pelajaran nahwu. Karena ya. Jadi maf'ul lahu itu sering dijadikan karena. Huna hubban maf'ulun lahu. Di sini hubban sebagai maf'ul lahu, dibaca nasab sebagai maf'ul lahu. Al-maf'ulu lahu au al-maf'ulu li'ajlihi masdarun yudkaru libayani sababin fi'li. Maf'ul lahu, maf'ul li'ajli, maf'ul min ajli adalah masdar yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contohnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Apa artinya ya Sofia? Mana syahidnya? Khasyata. Perbuatannya apa di sini? Membunuh. Nah. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Hukmuhu. Sekarang hukumnya. Jawazun nasbi au jarru biharfi ta'lili. Hukumnya boleh dinasab atau dijerkan dengan huruf ta'lil. Ya, walaupun terpenuhi syarat-syaratnya, tidak wajib dibaca nasab sebagai maf'ul lahu. Tapi apa? Boleh. Boleh nasab atau jer dengan huruf ta'lil. Seperti huruf lam, huruf min. Nah. Syurutuhu. Sekarang syarat-syarat maf'ul lahu. Yushtaratu li jawazi nasbihi khamsatu syurutin. Disyaratkan untuk boleh nasabnya maf'ul lahu itu 5 syarat. Asyaratul awal ayyakuna masdaron. Syarat yang pertama adalah dia berupa masdar. Nah. Berapa ada? Nah. Ya. Syaratnya yang pertama berupa masdar. Atsani ayakun al-masdaru qalbiyan. Syarat yang kedua masdarnya adalah berupa masdar perbuatan hati. Seperti apa? Bal Abbas, perbuatan hati? Hubban. Apa lagi? Khasyatan. Terus husnan, apa lagi? Harahan, khaufan, rojaan. Nah, asyartu salis ayakun al masdaru libayani sabab. Syarat yang ketiga adalah masdarnya itu untuk menjelaskan sebab. Asyatur rabi ayyakun al-masdaru muttahidan ma'al fi'li fi zamani. Hendaklah masdarnya itu satu waktu bersama fi'ilnya. Waktunya sama. Nah. Waktunya apa? Sama. Al-khamis, asyatul khamis, ayakun al-masdaru muttahidan ma'al fi'li fil fa'il. Hendaklah masdar itu satu fa'il bersama fi'ilnya. Ini lima syarat. Masdar qalbi menjelaskan sebab, satu waktu, dan satu pelaku. Ini lima syarat yang boleh apa? Boleh nasab dan boleh jar. Fa idza fuqida syartun min hadhihi syuruti, jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat ini, ta'ayyana jarruhu bi harfi ta'lili, difastikan dibaca jar dengan huruf ta'lil. Nah, contohnya, jitu kalis samni, aku datang karena minyak samin. Apa syarat yang hilang ya, Pak Lukman? Zamannya beda. Syarat apa ya, Kona? Naam. Lifaqdil masdariyah. Samni bukan masdar. Hilang syarat masdar. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Bedanya sama yang tadi apa? Ya kenapa Ishak? Nah, bedanya kalau yang pertama tadi, khasyata imlak itu belum miskin. Ya, masih ada dia hartanya, tapi takut miskin. Ya, membunuh anaknya karena takut miskin. Kalau yang ayat kedua ini, karena miskin. Karena miskin dibunuh anaknya. Baik. Dari sisi nahwu, yang pertama tadi khasyata itu masdar qalbi, kalau imlakin ini bukan masdar qalbi. Ya, bukan masdar qalbi. Syarat yang kedua hilang. Safartu lil ilmi. Aku safar untuk ilmu, karena ilmu. Indah ya, Fana? Apa syarat yang hilang? Ilmu. Bukan qalbi. Baik. Di sini disebutkan apa? Likhtilafi zaman. Waktunya beda. Nah. Fa'inna zaman as-safari madin wa zaman al-ilmi mustaqbalun. Jadi di mana perbedaannya? Safarnya itu telah lalu, sedangkan waktunya ilmu itu akan datang. Nah, ini beda apa? Waktu. Yang beda fa'il. Contohnya apa? Beda fa'il, contohnya apa, Pak Numer? Ya, pelakunya beda. Masdar perbuatan hati menunjukkan sifat, tapi pelakunya beda. Contohnya apa? Hendak, ya, mana? Punyanya siapa itu? Abu Usman. Usman satunya enggak hadir. Nah, enggak ya, Bos Mas? Bos Sofia? Pelakunya beda antara pelaku yang masdar itu dengan pelaku perbuatan beda. Sehingga tidak bisa dibaca nasab. Contohnya apa? Jik tuga Apa bayi Nabilah? Lanjutkan. Dia mencintaiku tapi karena dia yang mencintaiku. Aku datang kepadamu lima habbatika. Lima habbatika iya ya. Aku datang kepadamu karena kecintaanmu kepadaku. Yang datang siapa? Mutakallim. Yang cinta siapa? Mukhatab. Kamu kan? Bukan dia. Jiktuka lima habbatika iya ya. Tidak boleh di situ jiktuka mahabbatan. Kenapa? Kenapa, Mbak Sofia? Pelakunya beda. Pelaku perbuatan datang siapa tadi? Mutakallim. Pelaku cinta. Pelaku masdarnya. Mukhatab. Nah, sehingga tidak bisa. Jiktuka mahabbatan. Iya ya. Tidak boleh. Karena tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Baik. Bisa nulisnya ya? Jiktuka. Nah, jiktuka. Lima habbatika iya ya. Baik, sekarang berpindah pembahasan berikutnya. Ahwalul maf'ulilahu. Keadaan-keadaan maf'ul lahu. Al-maf'ul lahu al-mustakmilu lishuruti lahu thalathatu ahwalin. Maf'ul lahu yang terpenuhi syarat-syarat, yang memenuhi syarat-syarat tersebut, memiliki tiga keadaan. Terpenuhi lima syarat tadi, ada tiga keadaan. Al-awwal atau al-ula, al-hal itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas ya. Nah, kalau di sini dilihat dari salah satu ahwalin, berarti apa? Dihukumi mu'annas. Dihukumi apa? Mudzakkar. Hilangannya mu'annas. Salah satu ahwalin. Al-awwal ayakuna mujarradan min alwal idhafati. Masdarnya itu maf'ul lahunya tadi kosong dari alif lam dan idhafah. Tidak ada alif lamnya, tidak diidhafahkan. Al-aktsaru fi an-nasbu, yang paling banyak kalau keadaan seperti ini maka dibaca nasab. Contohnya darabtu bni ta'diban lahu. Aku memukul anakku karena mendidiknya. Boleh. Waya juzu jarru. Perhatikan sini takdiban, tidak ada alif lam, tidak diidhafahkan. Boleh dibaca jar. Nahu dorobtuhu tak li takdibin. Aku memukulnya untuk mendidik. Nah. Tapi yang paling banyak kalau keadaan seperti ini, dibaca nasab. Athani ayakuna muhallan bil'al. Al-aktharu jarru. Waya juzu nasbu. Yang kedua diberi alif lam, dihiasi dengan alif lam, yang paling banyaknya di jer. Wayajuzu nasbu, boleh nasab. Contohnya, darabtu bni li ta'dibi. Li at-ta'dibi, ada alif lamnya, li ta'dibi. Boleh juga darabtuhu at-ta'diba, tanpa huruf jer. Keadaan yang ketiga, yakuna mudhafan. Masdarnya diidhafahkan. Ya juzu fihi an-nasbu wal jarru 'ala as-sawa'i. Boleh dibaca nasab dan jar sama kedudukannya. Contohnya darabtu bni ta'dibahu darabtuhu li ta'dibihi. Ini tiga keadaan maf'ul lahu. Kalau kosong dari alif lam dan idhafah paling banyak nasab, boleh jar. Kalau diberi alif lam, paling banyak dijerkan, boleh nasab. Kalau mudhaf, boleh nasab dan boleh jer, sama. Sama-sama. Hamdan tiga, istaharid minad darsi, difahami insyaAllah ya. Istaharid minad darsi amsilatal mahuli lahu wadkur hala kulli wahidin minha. Keluarkanlah dari pelajaran contoh-contoh mahul lahu dan sebutkan keadaan masing-masingnya. Al-awal. Indah ya kona Abu Abdillah, Romli. Khaufan. Kenapa? Terus? Keadaannya apa? Al-Aqsar Nasr. Terus? Ba'da ya Abu Ishaq? Khubban. Yang mana? Nah, khubban. Ini kenapa? Keadaannya apa? Keadaan yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, apa yang pertama? Hukumnya? Al-Aqsar. Jangan langsung al-Nasbu. Al-Aqsar, Nasbu, wa yajuz jarru. Ba'da ya Abila. Rogbatan. Jelaskan. Kosong dari alif lam dan idhofah. Paling banyak dibaca nasab dan boleh jar. Berikutnya. Rohbatan. Nah, ba'da ya Abu Usman. Khasyata. Jelaskan. Al-Aqsar nasab nasbu. Perhatikan keadaan keberapa ini? Khasyata imlaqin. Ala? Al-sawa. Keadaan yang ketiga diidhofahkan. Berikutnya. Hadarul maut. Jelaskan. Berikutnya. Lebas. Khaufan wa tama'an. Apa keadaannya ini? Apa? Nah, wa yajuzu jarru. Terus. Luqman. Tadiban. Sebelum itu apa? Ria an-nas. Idhofah berarti al-sawa. Terus? Takdiban. Nah. Terus? Fasda. Apa ini? Apa yang ketiga? Nah. Baik, tamrin lima sekarang ya. Sekarang ya Abu Nabila. Amama, setelah amama. Setelah amama, dorof. Setelah dorof itu apa? Tin. Udah pilih. Ismun. Ija'alhu fil amr. Ija'alhu mas'ulan lahu. Wa wa akmil fil amr. Tak. Bisakli. Ulangi yang benar tanpa salah. Ah, salam nih. Ismun. Ija'alahu maf'ulan lahu wa atma bi'il jumlatan. Ah. Jumlatan. Wasbidhum bi bisyakli. Bisyakli. Nah, artinya? Di depan setiap kalimat dari apa yang berikut ini ada sebuah isim. Jadikanlah isim tersebut maf'ul lahu. Sempurnakanlah dengannya jumlah atau kalimat dan beri harokat. Awal. Al-awal. Lam akhruj minal baiti al-yawma. Ada al-yawma gak? Khulfan minal harri. Artinya? Kok jangan lam aku tidak keluar dari rumah ku nggak ada kunya ada yaknya nah, ah iya aku tidak keluar dari rumah karena takut dari harun jidden panas nah. Tani il tahaktu ini bukan alif lam. Tahaktu terjemah fi'il islamiyah ini perbuatan fi'il fi ulum. Saya bergabung. Ini perbuatan ya. Karena berharap. Rokbatan. Rokibafi apa? Wih. Rohibaan, benci, senang, cinta dengan ilmu-ilmu agama. Rohibatan, Syed. Balik. Al-Jarosa. Ayastai Kodo. Maridu. Saya tidak memencet bel. Pasien itu terbangun. Tidak punya nomor. Ya nanti. Antum siapa nanti? Oh pembahasan sekarang pakai kewenangan. Jangan ngurusi jatah dewe, nanti lupa gak bisa. Waduh. Tolong. Fokusnya satu dok punya sendiri. Apa tadi coba apa? Apa lebas? Nomor tiga. Nah iya. Lam akroil al-jarosa jarosa jarosa mukhofatan mukhofatan ayastai kodo marido du artinya kok jangan terus itu tidaklah aku membunyikan. Qara'ah itu artinya mengetuk. Kalau aqra'ul bab ya mengetuk pintu. Kalau bel kan enggak mungkin ngetuk bel kan? Apa berarti? Ayam. Mencet bel atau yang semisalnya? Setelah aku membunyikan bel karena khawatir, takut terlambat. Marit, orang pasien itu terbangun. Pasien itu. Z. Syahidnya mana? Rabi. Bu Sofia. Rabi. Kuntu. Istirahat. Kalau yang cetakan nama Islalan ya. Nanti pembahasan nahu ada pembahasan sih, pembahasan secara hukum syar'i. Terus? So, akro bukan ikro. Ada hamzahnya enggak? Ada hamzah atasnya enggak? Enggak ada. Dikasih. Kalau enggak ada hamzahnya itu bisa jadi fi'il amr ikra, tapi di sini yang lebih tepat pakai hamzah atasnya. Hamzah qati aqra'u, aqra'u. Aku. Suhufa. Fuqiyatal mudhafin. Fuqiyatal istila'i. Alami. Aku membaca koran karena ingin mengetahui keadaan-keadaan kaum muslimin di dunia. Sadis di sini mudhaf ya. Albasu, kenapa albasa? Badun fa'il. Takut kedingin itu menimpaku. Nakra al-awwalu. Lam akhruj min al-baiti al-yawma khawfan min al-harri. Lam akhruj min al-baiti al-yawma khawfan min al-harri. Tani. Iltahaqtu bil jami'ati al-islamiyati raghbatan fi ulumiddin. Ulumiddin. Al-thalithu. Lam aqra al-jarasa makhafatan an yastayqad al-maridu. Ar-rabi. Kuntu ikhtiraman lil-mudarrisi. Al-khamisu. Aqra as-suhufa buqiyat al-ittila'i ala ahwal al-muslimin fil 'alam. Sadis. La azalu albasu malabis as-sufi khasyatan an yusibani bardun. Baik, nakhtari bihada barakallahu fiik. Sorofnya libur dulu ya.